Halo Jess. Iya kabarmu. Sehat toh? Para penggemar Mola Kata dan Raja Panci. Sampean kayak ngerti ora, lagu ini tidak mengandung energi negatif dan tidak juga mengandung unsur positif. Lek demen belon, nek gak demen sekipen. Gampang toh? Ayo nek seneng jogetan bareng udah ternyampang kan. Oke, salah pikir awas klikah. Apa aku salah? Pengen ngambung sak nyokote Kediri kotane, pare kecamatane, lukat ketane dijamin puas rasane. Piye, melenuk to mas? Ha-ha. Iya. Ha-ha. Iya. Ha-ha. Iya. Ha-ha. Iya ya. Apa aku salah? Aku pasrah.